Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah memasuki pelajaran yang ke-16 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, pelajaran 16 dari jilid pertama. Nah, dan ada PR yang akan, yaitu pada halaman 93, 94 dan juga 95. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita periksa bersama. Terlebih dahulu kita baca bersama sekitar 7 nomor, lalu sisanya dijawab oleh antum. Nah, barakallahu fikum. Hada najmun. Ini adalah bintang. Ini adalah bintang. Hadihi nujumun. Hadihi nujumun. Ini adalah bintang-bintang. Ini adalah bintang-bintang. Nah, barakallahu fikum. Perintahnya apa kemarin? Merubah mubtada menjadi jamak, iya kan? Hada najmun, mubtadanya isim isyarah, hada itu sebagai mubtada dirubah menjadi jamak. Nah, barakallahu fikum. Najmun sebagai khabar. Nah, di sini najmun berubah menjadi nujumun, ya, nujumun. Nah, yang artinya bintang-bintang, dan nujumun di sini termasuk jamak taksir, karena sudah dijelaskan kemarin bahwasanya jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, jamak taksir yaitu bentuk yang menunjukkan lebih dari 2, 3 ke atas yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya, baik perubahannya berupa penambahan huruf atau pengurangan huruf, atau disertai dengan perubahan harokat, atau huruf tidak berubah namun berubah harokatnya. Itu namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir dihukumi isim mu'annas. Ya, jamak taksir dihukumi sebagai isim mu'annas, karena itu memakai hadihi. Juga domirnya memakai hiya, gitu ya. Termasuk juga jamak mu'annas salim yang tidak berakal, karena jamak mu'annas salim bisa terkadang menunjukkan kepada yang berakal, seperti muslimatun, mu'minatun, talibatun, itu menunjukkan berakal. Kalau jamak mu'annas salim yang tidak menunjukkan, yang kalau jamak mu'annas salim yang menunjukkan kepada yang tidak berakal, seperti apa? Sayyaratun, saburatun. Nah, itu menunjukkan tidak berakal, kan? Sayyaratun, mobil-mobil. Saburatun, papan tulis, papan tulis. Nah, ini juga bisa dihukumi dengan hadihi, dengan tilka dan seterusnya, seperti yang kemarin dijelaskan. Nah, kita lanjutkan nomor 2. Hada darsun. Hada darsun. Ini adalah pelajaran. Ini adalah pelajaran. Hadihi durusun. Hadihi durusun. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Hada qalamun. Hada qalamun. Ini adalah pena. Hadihi aqlamun. Nah, kita artikan mufradnya aja ya. Hada babun. Ini pintu. Hadihi abwabun. Hadihi abwabun. Hada nahrun. Hada nahrun. Ini sungai. Ini sungai. Hadihi anharun. Hadihi anharun. Hada jabalun. Hada jabalun. Ini gunung. Ini gunung. Hadihi jibalun. Hadihi jibalun. Hada kalbun. Hada kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Hadihi kilabun. Hadihi kilabun. Nah, silakan dilanjutkan. Antum baca dan diartikan, dijawab. Masing-masing baca dua-dua. Nah, silakan. Nomor 8. Hadza bahrun. Ini laut. Hadza bakhorun. Hadza menjadi oh hadzihi bakhorun. Biharun. Biharun. 6. Terus 9. Yang diartikan mufradnya aja. Oh iya. Hadza kitabun. Ini buku. Hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Oh, mufradnya aja. Enggak, enggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur enggak apa. Baca. Gantian. Hadza khimarun. Ini adalah keledai. Hadhihi khumurun. 6. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Hadhihi sururun. Hadhihi sururun. Panjang. Hadhihi sururun. Hadhihi sururun. 6. Berikutnya. Dilepas saja, dilepas. Dipegang, dilepas. Nah, gitu. Gantian megang. Hadza daftarun. Ini buku tulis. Hadhihi dafatiru. 6. Hadza maktabun. Hadhihi makatibu. 6. Artinya apa? Maktabun meja. Iya, meja. Hadza maktabun. Ini meja. 6. H-nya dibaca panjang ya. Hadhihi. Oh, hadza maktabun. 6. Hadhihi makatibu. Hadhihi makatibu. 6. Ya, berikutnya. Ganti, baca. Hadza fundukun. Ini adalah hotel. Hadhihi fanadaku. Panjang, panjang. Hadhihi. Hadhihi fanadaku. Fanadiku. Fanadiku. 6. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. 6. Apa artinya? Ini adalah jam. 6. Terus ganti. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Hadhihi sayyaratun. 6. Nomor 17. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. 6. Ya. Gantian. Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Tilka nujumun. Artinya apa? Tilka nujumun. Itu adalah bintang-bintang. 6. Satu lagi. Diartikan dua-duanya. Tilka sayyaratu. Sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu adalah mobil. Tilka sayyaratun. Itu adalah mobil-mobil. 6. Barakallahu fikum. Kita lihat nomor 3. Poin nomor 3 perintahnya. Asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Tunjuklah. 6. Berilah kata tunjuk pada isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk yang sesuai untuk dekat, yaitu hadza, hadhihi, dan haula'i. Nah, berarti kalau hadza kata tunjuk dekat untuk mudzakkar, hadhihi kata tunjuk dekat untuk mu'anas, haula'i kata tunjuk dekat untuk mudzakkar dan mu'anas yang jamak. Nah, kalau tadi hadza, hadhihi untuk mufrad ya. Untuk mufrad, lupa dijelaskan mufrad tadi. Ya, terus kita baca bareng sisi masuk al, sisanya antum. Hadza rajulun. Hadza rajulun. 6. Ini adalah laki-laki. Ini adalah laki-laki. Kenapa memakai hadza? Karena yang ditunjuk musyari ilai dia mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad. 6. Nomor 2. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Mereka adalah para laki-laki. Mereka adalah para laki-laki. Nah, kenapa memakai haulai? Karena jamak. Jawabannya karena yang ditunjuk, karena yang ditunjuk, karena gitu. Yang ditunjuk. Ini kan, nah, ini kan kita membahas tentang kata tunjuk. Karena yang ditunjuk adalah jamak mudzakkar, jamak laki-laki, maka masih taksir, jamak taksir, dijalun jamak taksir. Kita singkat dengan mengatakan jamak cukup. Nah, karena yang ditunjuk jamak, sehingga kita memakai haulai, itu ya, jamak yang dekat. Nomor tiga, hada kalbun. Hada kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Nah, kenapa memakai hada? Menunjuk. Nah, karena mufrad mudzakkar. Menunjuk mufrad mudzakkar. Hadhihi kilabun. Hadhihi kilabun. Ini para anjing. Ini para anjing. Kenapa memakai hadhihi? Karena jamak yang ditunjuk, bilang. Karena yang ditunjuk jamak. Jamak. Nah, bahasa Arabnya karena musyar ilai, dia itu karena musyarnya jamak, kilab. Nah, hadhihi durusun. Hadhihi durusun. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran. Ini adalah pelajaran-pelajaran. Kenapa memakai hadhihi? Karena yang ditunjuk jamak. Nah, jamak. Kenapa enggak pakai haulai? Haulai kan untuk jamak juga. Karena tidak berakal. Nah, karena yang ditunjuk jamak yang tidak berakal, jamak taksir, ya. Kan ditunjuk jamak taksir. Bukan sekedar jamak yang berakal, karena ditunjuk jamak taksir. Kalau jamak taksir meskipun dia itu berakal ataupun enggaknya bisa hadihi. Namun lebih tepatnya ketika enggak berakal memakai hadihi. Jamak taksir. Nah, seperti rijalun. Rijalun jamak taksir juga. Boleh memakai hadihi juga boleh. Hadihi rijalun, boleh. Haulai boleh. Haulai juga boleh. Nah, jadi jamak taksir kaidahnya, jamak taksir itu dihukumi mu'anas, sehingga boleh memakai kata ganti mu'anas ataupun kata tunjuk mu'anas. Sehingga kita boleh mengucap hadihi rijalun. Hadihi durusun boleh. Itu dalam kaidah nahwu boleh. Namun ulama lain membedakan kalau jamak taksirnya itu menunjukkan kepada yang berakal memakai haulai, yang enggak berakal memakai hadihi. Seperti juga jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim yang menunjukkan yang berakal itu ya memakainya haulai. Tapi kalau enggak berakal memakai hadihi. Seperti muslimatun, haulai muslimatun. Berakal kan muslimatun? Kalau enggak berakal seperti apa? Sayyaratun, memakai hadihi sayyaratun. Itu ya. Nah, meskipun boleh juga mengucap hadihi muslimatun, boleh. Karena kembali ke kaidah, jawabannya jamak taksir dihukumi mu'anas. Afan, kalau siapa jamak taksir, kalau jamak mu'anas salim enggak? Muslimatun memakainya hunna. Haulai, haulai muslimatun, hunna muslimatun. Nah, yang dimaksud tadi jamak taksir. Jamak taksir memakai dihukumi mu'anas hadihi. Nah, kalau jamak mu'anas salim maka dilihat kepada yang berakal atau enggak. Kalau jamak mu'anas salimnya yang berakal memakai haulai, kalau yang enggak berakal boleh memakai hadihi. Nah, seperti sayyaratun. Nah, silakan lanjutan diisi. Ya, nomor 6. Haulai mudarisuna. Nah, artinya ini adalah para guru. Nah, atau diartikan mereka. Mereka para guru. Nah, mereka adalah para guru. Namun ketika kita bilang mereka, maksudnya ketika menunjuk ya. Menunjuk mereka adalah para guru. Antum tunjuk tangan antum ke kumpulan para guru ya. Mereka adalah para guru. Yang tunjukkan ini enggak diucap ya kan? Namun yang diucap, yang ditunjuk, mereka adalah para guru. Nah, boleh juga tanpa menunjuk. Tapi maksud kita adalah menunjuk. Tangan kita diam, cuma kita melihat. Mereka adalah para guru. Boleh. Boleh kan? Boleh. Yang penting maksudnya memberikan tunjuk. Memberikan isyarat. Isyarat. Nah, petunjuk. Nah. Ya, lanjut. Haulai akhwati. Mereka adalah saudari-saudariku. Naam. Ganti. Hadihi aklamun. Iya, artinya? Ini adalah pena-pena. Iya. Hada kitabun. Ini adalah kitab. Naam. Kenapa hadihi aklamun? Mari hadihi. Karena menunjuk kepada jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak taksir dihukumi? Dihukumi sebagai isi muannas. Isi muannas. Naam, itu sehingga memakai hadihi. Ahsan, tat. Ya, berikutnya. Hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil-mobil. Naam, kenapa memakai hadihi bukan haula'i? Karena jamak taksir. Muannas salim. Jamak muannas salim. Muannas salim yang berakhiran ta, alif dan ta itu jamak muannas salim. Oh iya. Naam, iya. Diganti ya. Naam, karena dia jamak muannas salim yang enggak berakal sehingga memakainya hadihi. Kalau jamak muannas salim yang berakal memakai apa? Haula'i. Naam, haula'i. Naam. Terus? Hadihi sayyaratun. Naam. Artinya mufrad, artinya? Ini mobil. Iya, ganti. Hada khimarun. Ini adalah keledai. Ya. Hadihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Nah, berikutnya. Haulai humurun. Humurun jamaknya himarun. Oh, himarun. Himarun jamaknya humurun. Humurun. Apa arti himarun? Keledai, keledai. Keledai. Himarun keledai. Berarti humurun apa artinya? Keledai, keledai. Naam, keledai, keledai. Pakai apa? Pakai apa? Hadihi. Naam, hadihi. Hadihi humurun. Hadihi humurun. Hadihi humurun. Nah, itu. Kenapa memakai hadihi? Karena humurun adalah jamak taksir. Taksir yang menunjukkan tidak berakal. Akal kan hewan. Hewan berakal apa enggak? Tidak. Enggak. Yang dimaksud berakal itu seperti manusia, udah jin. Ya, jin dimasukkan ke dalam itu sehingga ada apa namanya? Hisab kan untuk manusia dan jin karena ada akal di situ. Nah, yang lain memberikan istilah alim kepada yang memiliki ilmu supaya lebih umum mencakup kepada Allah SWT, malaikat dan seterusnya. Nah. Ya, terus hadhihi ainun. Ainun. Ainun. Nah, hadhihi ainun. Hadhihi ainun. Iya. Apa artinya? Ini mata. Nah, ainun kenapa memakainya hadihi? Menunjuk ainun kenapa memakai hadihi? Karena anggota badan yang berpasangan. Karena ainun mu'annas. Mu'annas. Mu'annas. Yang biasanya anggota badan yang berpasangan itu mu'annas. Seperti ainun, rijlun, yadun, dan seterusnya. Ya, terus. Hadihi tabibatun. Ini adalah dokter. Ya, terus. Haulai tabibatun. Mereka adalah para dokter. Nah, kenapa memakai haulai pada tabibatun? Karena tabibatun jamak muannas salim yang berakal. Naam, ahsantum. Nomor 4 atau poin 4. Asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil ba'idi. Tunjuklah pada isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk yang cocok untuk yang jauh. Nah, seperti di atas ya. Masih apa namanya kata tunjuk, namun yang di atas dekat, yang ini jauh. Campur ini, ada mudzakkar ada muannas, campur. Nah, yaitu dzalika, tilka sama ulaika. Nah, silakan. Diisi. Zalika talibun. Nah, artinya? Itu siswa. Iya. Ulaika tullabun. Mereka itu para siswa. Nah, boleh juga mereka para siswa. Boleh ya? Boleh. mereka para siswa. Karena kita menunjuk itu bisa diartikan ini itu juga mereka, kan gitu. Yang penting menunjukkan arti kepada penunjukan. Ya, terus. Zalika najmun. Artinya? Itu adalah bintang. Ya, terus. Tilka nujumun. Itu adalah bintang-bintang. Nah, nujumun, kenapa memakai tilka bukan ulaika? Karena nujumun tidak berakal. Karena jamak yang jamak taksir yang menunjukkan tidak berakal, sehingga memakai tilka. Kenapa tulabun memakai ulaika? Tulabun juga jamak taksir. Karena tulabun jamak taksir yang berakal. Nah, untuk membedakan jamak taksir dan jamak mudzakkar salim muannats salim, lihat apa namanya akhirnya. Kalau muslimun menjadi muslimuna, ada tambahan wa dan nun, berarti dia jamak mudzakkar salim, ya. Nah, atau tambahannya ya dan nun, muslimina. Terus kalau tambahannya alif dan ta, muslimatun, berarti jamak apa namanya, muannats salim. Nah, kalau tidak ada tambahan wa dan nun atau alif dan ta, namun dia mengalami perubahan pada bentuk mufrad, berarti dia jamak taksir. Talibun, tulabun. Ada perubahan enggak? Ada kan? Asal hurufnya itu to, lam dan ba. To, lam dan ba. Ketika dibikin tulabun, to, lam dan ba juga masih ada, masih lengkap. Iya enggak? Hanya mengalami perubahan pada harokat dan adanya penambahan huruf. Nah, atau perubahan letak huruf. Talibun setelah to ada alif, sedangkan tulabun alifnya setelah lam. Juga terkadang dengan pengurangan, sarirun menjadi sururun, kitabun menjadi kutubun, pengurangan huruf kan. Nah itu. Nah, atau tidak mengalami perubahan dan pengurangan pada huruf, hanya mengalami perubahan pada harokat. Asadun menjadi usudun. Asadun artinya apa? Singa. Usudun artinya singa-singa. Nah itu. Itu jamak taksir. Jamak taksir itu berarti dia mengalami perubahan pada mufradnya, baik perubahannya dengan pengurangan huruf atau penambahan huruf, atau hanya sekedar perubahan harokat, atau pengurangan dan penambahan itu dengan perubahan harokat juga. Itu jamak taksir. Jamak taksir gak ada rumusnya, taunya dari kebiasaan kita meneliti, membaca kitab-kitab Arab atau kamus-kamus Arab. Nah, itu jamak taksir. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan berakal atau enggaknya, ngelihat kepada arti, ya. Artinya menunjuk siapa? Menunjuk orang, hewan, benda dan seterusnya, gitu. Dan lebih tepat sebetulnya bukan kepada akal atau enggak berakal, yang berilmu atau tidak berilmu. Karena bisa jadi menunjuk Allah. Kan gitu. Hada Rabbuna, ini Rabb kami. Siapa di sini? Allah, kan gitu. Nah, kita apakah kita sifati hada untuk yang berakal? Allah berakal. Nah, dalam perkara ini kan kita butuh belajar asma dan sifat. Boleh enggak menetapkan sifat akal bagi Allah? Kan gitu. Karena yang namanya asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus dengan dalil untuk menetapkan atau meniadakan. Begitu juga ada kaidah, kita tidak menolak atau tidak meniadakan ketika nama tersebut tidak nama tersebut, nama yang menjadi suatu kesempurnaan bagi makhluk. Seperti akal, sempurna enggak bagi makhluk? Jadi suatu yang sempurna. Nah, namun tidak disebutkan Allah itu memiliki sifat berakal atau enggak dalam Al-Quran atau hadis. Nah, di sini tidak menetapkan, tidak meniadakan. Nah, namun secara kias dan seterusnya, ini pelajarannya pada apa? Pada kitab Tauhid Asma dan Sifat. Ya, yang dimaksud di sini menggunakan istilah yang lil alim lebih baik daripada menggunakan istilah lil akil, gitu ya. Nah, karena nanti antum melihat di situ halaman 95. Asmaul isyarati lil qarib ghairul akil. Asmaul isyarati lil qarib, iya kan? Lil qarib akil. Makanya apa? Memakainya akal kan? Lil akil, yang berakal. Yang tepat apa? Lil alim, kepada yang berilmu, yang disifati ilmu. Allah disifati ilmu enggak? Disifati banyak. Ya, ya wallahu Sami'un alim, kan gitu. Allahu sami'un basir, Allahu alimun bidzati sudur, kan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Allah disifati dengan ilmu. Namun akal mana yang menunjukkan secara nas, secara lafadz Allah disebutkan Allahu aqilun? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, karena itu apa? Ulama yang berhati-hati dalam bab ini, dia merubah kata untuk lil aqil menjadi lil alim, supaya apa? Supaya masuk penunjukan ini kepada Allah, juga kepada malaikat dan seterusnya. Nah, gitu. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Iya, silakan baca. Tilka bintun. Tilka banatun. Tilka banatun. Kenapa? Banatun menunjukkan orang bukan? Menunjukkan berilmu enggak? Orang ya, ulaika. Berilmu enggak? Berilmu. Berilmu berarti makanya apa? Ulaika banatun. Naam, ahsantum. Artinya apa? Mereka para anak-anak. Perempuan. Mereka para anak perempuan. Naam. Nomor 7. Tilka darwajatun. Itu adalah sepeda. Terus tilka darajatun. Itu adalah sepeda-sepeda. Kenapa memakai tilka bukan ulaika? Karena darajatun adalah isim muannas, jamak muannas. Jamak muannas yang tidak berilmu. Ya, naam. Jamak muannas yang tidak berilmu. Nah, itu lebih bagus dengan membahasakan itu. Darajatun, sepeda tidak disifati ilmu. Naam. Kemudian 9. Zalika sarirun. Iya. Itu ranjang. 6. Terus tilka sururun. Itu ranjang-ranjang. 6. Kenapa tidak memakai ulaika? Padahal jamak taksir dia, sururun jamak taksir. Iya, mufradnya sarirun, mufradnya. Tidak berilmu. Tidak berilmu atau berakal. Akal, naam. Tapi lebih tepat tidak berilmu. 11. Tilka dajajatun. Itu adalah ayam betina. Naam. Tilka mudarisatun. Artinya? Itu adalah guru. Ibu guru. Itu adalah ibu guru. Naam. Ya, ganti. Haulai mudarrisatun. Untuk yang jauh, untuk yang jauh. Kita nanti alu haulai dekat. Kita ulaika mudarrisatun. Naam, ulaika mudarrisatun. Mudarrisatun. Artinya mereka para guru. Naam, para ibu guru. Para ibu guru. Ya, terus 14. Ulaika hajjun. Iya. Apa tadi? Ulaika mufrad, itu mufrad. Mufrad ya. Hajjun, jamaknya hujajun. Zalika hajjun. Iya, artinya mereka zalika. Oh, itu jamaah haji apa? Bukan jamaah, itu haji, itu Pak itu haji. Haji. Itu Pak haji gitu. Orang yang haji disebut hajjun. Dalam bahasa kita Pak haji. Itu Pak Haji. Naam. Ya, terus. Ulaika hujjajun. Artinya? Mereka itu adalah jamaah haji. Iya. Para haji. Para haji. 16. Zalika masjidun. Itu adalah masjid. Satu lagi, diselesaikan. Tilka sayyaratun. Itu adalah mobil-mobil. Naam, sayyaratun jamak apa disebut? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Naam. Sayyaratun kenapa memakai tilka? Bukan ulaika. Karena jamaknya apa? Karena jamaknya muannas salim. Menunjuk kepada yang tidak menunjuk pada yang tidak berilmu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, di situ kita akan baca lagi yang sudah kita baca kemarin ya. Kita baca ulang enggak masalah. Ya, kita baca bareng. Asmaul isyarati lil qaribil aqili. Lil qaribil aqili. Isim-isim isyara atau kata tunjuk untuk dekat berakal. Ulang. Kata tunjuk untuk dekat yang berakal. Kata tunjuk untuk yang dekat berakal. Naam. Hadza talibun. Hadza talibun. Ini siswa. Ini siswa. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Mereka para siswa. Mereka para siswa. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Ini siswi. Ini siswi. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Mereka para siswi. Mereka para siswi. Tilka afan sekarang ganti. Asmaul isyarati lil ba'idil aqili. Asmaul isyarati lil ba'idil aqili. Kata tunjuk untuk jauh yang berakal. Kata tunjuk untuk yang jauh yang berakal. Dzalika thalibun. Dzalika thalibun. Itu siswa. Itu siswa. Ulaika thullabun. Ulaika thullabun. Mereka para siswa. Mereka para siswa. Tilka thalibatun. Tilka thalibatun. Itu siswi. Itu siswi. Ulaika thalibatun. Ulaika thalibatun. Mereka para siswi. Mereka para siswi. Nah, yang ketiga. Asmaul isyarati lil qaribi. Asmaul isyarati lil qaribi. Ghairul aqili. Ghairul aqili. Kata-kata tunjuk untuk yang dekat tidak berakal. Kata-kata tunjuk untuk yang dekat tidak berakal. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Ini rumah-rumah. Ini rumah-rumah. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Ini mobil. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil-mobil. Ini mobil-mobil. Asmaul isyarati lil ba'idi ghairil aqili. Asmaul isyarati lil ba'idi ghairil aqili. Kata-kata tunjuk untuk yang jauh tidak berakal. Kata-kata tunjuk untuk yang jauh tidak berakal. Dzalika baitun. Dzalika baitun. Itu rumah. Itu rumah. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Itu rumah-rumah. Itu rumah-rumah. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Itu mobil. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu mobil-mobil. Itu mobil-mobil. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-16. Untuk pertemuan akan datang, yaitu malam Jumat mendatang, insyaallah masuk ke pelajaran 17. Dan besok insyaallah kita masuk, kita melanjutkan kitab pengantar ilmu nahwu dan sharaf insyaallah. Nah, apakah ada pertanyaan? Iya, silakan tanya. Pada soal di halaman 93. Halaman 93. Iya, apa itu? Di kata jamak yang dafatir. Naam. Daftarun menjadi dafatiru. Kenapa? Pertanyaan apa? Kenapa tidak bertanwin? Naam, kenapa tidak bertanwin? Karena dia termasuk dari sigho muntahal jumu'. Ini bentuk berikutnya dari isim-isim mamnu' minas sorfi. Isim-isim yang tidak bisa yang tidak terkena sorop. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin atau dikasro. Ya. Isim-isim yang tidak ditanwin atau dikasro. Berikutnya adalah isim yang mengikuti sigho muntahal jumu'. Isim yang mengikuti sigho muntahal jumu'. artinya jamak yang paling akhir. Nah, jikum tal jumu itu artinya jamak yang paling akhir. Karena di sana ada jamak, bisa dijamak, itu maksudnya. Nah, jamak yang paling akhir seperti ini. Dafatiru makatibu, ikut timbangan sikum tal jumu ada dua timbangan. Timbangan pertama mafailu, seperti yang sekarang kita baca dafatiru dan makatibu. Bentuk timbangan yang kedua yaitu mafailu, dikasih ya sebelum lam. Kalau yang pertama enggak ada ya-nya, mafailu, masajidu. Gitu ya. Dafatiru enggak ada ya kan? Kalau yang timbangan yang kedua mafailu ada ya-nya. Contohnya masabihu. Masabihu, masabihu ada ya-nya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi mafa'ilu dan mafa'ilu, mafa'ilu mim fa alif ain lam, mafa'ilu. Timbangan satu lagi mim fa alif ain ya lam, mafa'ilu. Yang kedua ada ya-nya. Sebelum lam ada ya yang kedua. Dua timbangan ini disebut timbangan untuk wazan untuk sigha muntahal jumu', untuk jamak yang paling akhir. Nah, di sana beberapa isim bisa dijamak kemudian dijamak lagi. Seperti kita mengucap kalbun menjadi apa? Kilabun. Nah, kalbun menjadi kilabun. Berarti kalbun itu anjing, kilabun itu artinya anjing-anjing. Bisa enggak kilabun dijamak lagi? Bisa, menjadi akalibu. Jadi akalibu. Akalibu. Nah, jadi akalibu. Akalibu itu timbangannya apa? Mafa'ilu. Nah, contohnya gitu. Masjidun, apa jamaknya? Masajidu, langsung masajidu. Timbangannya gitu, masajidu. Itu yang dimaksud dengan jamak isi gomotal jumbo, yaitu jamak setelah dia itu dijamak lagi. Itu jamak paling akhir disebut jamak isi gomotal jumbo. Itu untuk jamak taksir, ya, untuk jamak taksir. Bukan dimaksud untuk perubahan ke jamak tashih, jamak mu'anas salim. Kalau untuk jamak tashih mu'anas salim, yang jamak taksir tadi masih bisa dijamak, bisa dijamak mu'anas salim. Sohifatun, jamaknya sohaifu. Sohifatun lembaran, jamaknya apa? Sohaifu. Sohaifu artinya lembaran-lembaran. Bisa gak dijamak lagi? Bisa. Tapi jamaknya jamak mu'anas salim. Sohaifatun. Sohaifatun. Kalau di sohaifu dijamak lagi gak bisa. Karena sudah jamak yang paling akhir itu. Jamak taksir yang paling akhir. Gak bisa dijamak lagi. Sohaifatun. Sohaifatun menjadi suhufun. Sohaifatun. Menjadi apa? Suhufun jamak taksirnya. Bisa gak suhufun dijamak lagi? Bisa menjadi apa? Sohaifu. Sohaifu. Berarti jamak yang paling akhir dari sohifatun adalah sohaifu. Seperti kalbun, kilabun menjadi akalibu. Itu. Namun ada yang bertanya, itu jamak akhir itu untuk taksir, tidak berlaku untuk jamak yang lain. Iya betul. Karena kalau di jamak mu'anas salim, yang jamak taksir tadi bisa, masih bisa di jamak mu'anas salim. Seperti sohaifu menjadi sohaifatun, masih bisa. Itu yang insya Allah di pelajaran yang lain ya, termasuk pembahasan berat ini. Saya di sini apa? Bahwasanya dafatiru makatibu fanadiku. Lihat di buku. Dafatiru makatibu fanadiku, dia itu adalah jamak taksir ikut sigha muntahal jumu'. Jamak taksir namun ikut sigha muntahal jumu', yaitu mengikuti bentuk yang paling akhir yang tidak bisa dijamak taksir lagi. Artinya gitu. Nah, itu masuk dalam bab mamnu' minas sarfi, isim yang tidak bisa kena tanwin. Nah, nanti insya Allah kita bikin rangkuman tentang isim-isim yang tidak bisa terkena sorof, mamnu' minas sarfi. Nanti dirangkum nanti semuanya yang sudah kan, seperti apa, nama wanita yang lebih dari 3 huruf atau apalagi yang sudah yang ketimbangan fu'ala'u kan. Nah, terus juga ini kita dapati sekarang yang dia itu apa namanya jamak taksir ikut timbangan mamnu, ikut timbangan siku mutal jumu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, sepertinya enggak ada di grup, enggak ada pertanyaan. Ya. Nah, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.